Bismillahirrahmanirrahim. Al-Balaghah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa ahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal alihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abin dahar dahirin amma ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa ra'ana fa'ana bi bi ulumi fid darini amin. Al-babu tsani. Sekarang kita masuk ke ilmu ma'ani bab kedua. Ilmu ma'ani ini terdiri dari 6 bab saja. Ya. Bab pertama berbicara tentang insya dan khobar. Masing-masing daripada insya, masing-masing daripada khobar sudah kita bahas, khatam sudah. Paham ya? Jangan dilupakan di mutola'ah, karena balaghah ini termasuk pembahasan ilmu yang agak rumit, sehingga jika jarang di mutola'ah bisa lupa. Itu. Paham ya? Bisa lupa. Kayaknya harus mutola'ah. Kalau perlu kelas 3 ini kalau pengen ikut istiqomah ya harus fotokopi kitabnya. Ini kemungkinan kita untuk semester 1 ini paling sampai tengah itu. Sampai anulah babu sadis. Pokoknya sampai ilmu bayan kalau bisa. Jadi berapa lembar? Cuman 1 2 3 4 5 6 8 lembar. 8 lembar. Nanti Rp2.000. Paham? Fotokopi boleh, cuma anak tidak mewajibkan, karena kata ustadzahnya yang wajib awal ali sani ali saja. Barangkali kelas-kelas tanawi ini pengen ikut, kalau istiqomah silakan difotokopi Rp2.000 berarti, kembalian Rp400 lagi. Ini kan, tuh kan satu lembarnya sekarang berapa? 100 ya, 8 lembar. Tidak sampai lah, paling Rp1.000, Rp800. 8 lembar berarti 800. Rp1.000. Tuh, kembalian 200. Beli bom-bom bolehlah. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu al-babu tsani, pembahasan kedua daripada ilmu ma'ani fi dzikri wal hadzfi. Wal hadzfi, fi dzikri wal hadzfi. Dalam penyebutan suatu kalimat atau dihapus. Ya. Kapan kalimat itu disebut, kapan kalimat itu dihapus. Ini dibahas di dalam bahasa Arab. Jadi tidak semua kalimat itu disebut tidak ketika kita berbicara bahasa Arab, tidak. Dan tidak juga kalau kita pengen ngomongnya ringkas, itu tidak harus dihapus juga. Paham ya? Jadi kapan kalimat itu harus disebut dan kapan kalimat itu harus dihapus. Ini yang akan kita pelajari. Karena apa? Seandainya kalimat itu bisa diperpendek, untuk apa kita panjang? Kan pemborosan kalimat. Lebih baik kalau bisa dihapus, ya dihapus kalimat itu, sehingga tidak bikin rumit lah untuk pendengarnya itu. Paham ya? Ini juga berlaku untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa ente amalkan, bisa ente pakai. Sehingga kalau ente khatam balaghah, ente pinter, ente hafal, ente cakep, tidak hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia pun kalian akan dianggap hebat. Karena balaghah bahasa Indonesia itu kebanyakan adopsi daripada bahasa Arab. Majas, nanti akan dibahas majas di sini. Walaupun tidak hampir mirip dengan bahasa Indonesia, tapi ada. Paham ya? Kapan kalimat itu didahulukan, kapan kalimat itu diakhirkan, nanti ada setelah ini. Bab ketiga, halaman berikutnya itu. Jadi ente akan cakep, orang dengarnya wah hebat ngomongnya. Ya kan gitu, beda kan kalau orang pintar bicara sama orang yang gak pintar berbicara. Orang pintar berbicara itu kalimat yang akan dia keluarkan itu dia pikirkan dahulu. Kira-kira itu rapi gak saya mengucapkan kalimat ini. Itu. Ini kalau berbicara di depan umum, depan masyarakat. Tapi kalau ngomong-ngomong majelas-majelas sih ya serah ya, mau ngakak-ngakak mau apa itu terserah. Tapi kan kalau misalnya pidato ya, misalnya kalian tuh berpidato atau berpuisi, pokoknya acara-acara resmi itu harus dipakai. Banyak tuh yang salah. Santri-santri di sini itu kalau tausiah pakai kalimat saya ucapkan ribuan terima kasih. Banyak kan? Saya ucapkan ribuan terima kasih. Itu dalam kaidah bahasa Indonesia salah. Karena terima kasih itu adalah kalimat apa ya? Maya gitu. Yang tidak kelihatan. Terima kasih apa yang saya terima? Kan enggak ada. Enggak kelihatan, semu gitu. Sementara ribuan itu suatu yang bisa dilihat. Nah, ribuan. Ribuan terima kasih. Kalau digabungkan mana terima kasih ya, kok ada enggak kelihatan. Sehingga enggak bisa dipakai. Itu kalau ente ceramah di depan kaum akademis, ustad-ustad yang pintar-pintar, diketawakan ente. Ya. Bahasa Arab saja. Bahasa Arab kan enggak ada ulufan syukro. Ada alfan syukro. Ada gitu. Bimiati alfi alfi alfi syukron. Ya, ada enggak? Enggak ada kan? Yang ada syukron katiron, syukron jazilan. Ya kan gitu. Paham? Kenapa enggak ada? Karena kebanyakan retorika bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu sama. Diganti belajar balago, bahasa Indonesia itu cakep. Tapi kalau ente modal ngomong doang, ya yang memang betul, yang penting isinya. Yang penting isinya, beb, ceramah itu bagus, mengenai hati masyarakat. Ya betul. Tetapi kalian enggak bakalan bisa menyentuh kalangan menengah ke atas. Karena kalangan menengah ke atas tuh dua. Di samping isinya berbobot, bahasanya juga harus bagus. Tuh, paham? Ente enggak mungkin dipanggil ibu-ibu pengajian yang kelas elit, perumahan elit. Kan ada itu, perumahan elit ngadain pengajian. Pejabat, ibu RT, ibu guru, ibu dokter. Pokoknya kelas-kelas ini, apa? Kelas-kelas cendikiawan lah istilahnya. Paham ya? Oh ya. Dan itu ada di Pontianak. Ini di Ampera ada. Di perumahan situ pernah ana. Itu kelas-kelas guru-guru semua. Dan guru-gurunya ada yang dosen, enggak ada guru SD, enggak ada. Memang buat mereka buat komunitas itu, komunitas guru-guru akademik. 1 S2. Paham? Itu yang terpenting. Kalau kalian enggak bisa belajar sastra seperti ini, kalian enggak bakalan diterima oleh mereka. Emang betul sih yang apa namanya, ada di antara masyarakat malah lebih banyak yang memikirkan isi daripada bahasa. Tapi kita enggak bisa pungkiri ada juga orang yang lebih memilih bahasa. Ya, dan kalian akan ketemu model orang seperti itu. Paham ya? Itu pentingnya belajar balago. Kadang ada orang bilang, ngapain belajar balago? Bahasa Arab aja pas-pasan belajar balago. Kadang manfaatnya belum tentu bahasa Arab, bahasa Indonesia juga bisa. Paham ya? Belajar bahasa Indonesia. Siapa tahu nanti ente jadi guru SD, guru SMA, ngajar bahasa Indonesia. Lu ana enggak pernah belajar bahasa Indonesia, beb? Ente ajar balako ke mereka. Pening-pening lah balak deh kan. Gitu. Paham ya? Nah, ini masuk pembahasannya. Al-babu tsani fi dzikri wal hadwi. Idza urida ifadatas sami hukman, ketika urida diharapkan atau diinginkan ifadatas sami memberi faedah, ifadah memberi faedah as-sami kepada pendengar, hukman tentang hukum, hukman tentang hukum, hukum di sini maksudnya hukum yang terkandung pada lafaz ya. Karena balagho ini kan membahas lafaz, ya kan? Bukan hukum fikih, bukan. Hukum di sini idza urida ifadatus sami hukman, jika kita ingin memberikan faedah kepada yang mendengar suatu hukum dalam kalimat gitu loh. Hukum dalam kalimat. Fa ayyu lafdhin yadullu ala ma'nan fihi, maka lafaz manapun, fa ayyu lafdhin, maka lafaz manapun yadullu ala ma'nan fihi, yang menunjukkan arti di dalam kalimat itu, fa ayyu lafdhin, maka lafaz manapun yadullu ala ma'nan fihi, yang menunjukkan arti fihi dalam kalimat itu, fal aslu dzikruhu, maka hukum asalnya zikruhu, dengan disebut kalimat itu. dia akan menjelaskan. Fa ayyu lafdhin, maka lafaz manapun, ya dulu ala ma'nan fihi, yang menunjukkan atas suatu arti fihi di dalam kalimat itu, fal aslu, maka hukum asalnya dzikruhu, disebutkan, disebutkan kalimatnya. Jadi nanti akan ana sebutkan contohnya. Jika maknanya itu kalimat lafadznya itu ada makna tersendiri, ada makna yang akan, misalnya kita pengen ngomong A, misalnya kita pengen ngomong tentang A, maka lafadz yang kita gunakan itu lebih tepat untuk kalimat A yang akan kita gunakan, maka harus disebutkan kalimat itu, tidak boleh dihapus. Paham ya? Karena kalau kalimat itu dihapus, orang nggak bakalan paham maksud kita. Itu ya, nanti akan disebutkan contohnya. Paham? Misalnya ente mau ngomong tentang ini contoh sebelum masuk ke pembahasan. Kamu ingin berbicara tentang cara masak ikan goreng atau nasi goreng. Paham? Maka kalimat apa yang akan menunjukkan pembicaraan tentang nasi goreng itu? Jadi antaranya harus ada beras, ya kan? Harus ada bumbu-bumbu dan contoh-contoh sederhana yang lain. Nah, kalimat itu tidak boleh dihapus. Karena kalau dihapus, orang tidak ngerti. Ini ngomong nasi goreng apa soto? Kan begitu ya? Paham nggak? Nah, pahamin deh. Berarti harus disebutkan, tidak boleh dihapus. Karena kalau dihapus, orang tidak ngerti ngomong apa ini orang ini. Sama kalau pidato. Kalau berpidato itu, kalian berbicara tentang apa? Tentang sedekah. Ya, kalian harus mengucapkan kalimat yang berhubungan dengan sedekah. Jangan terlalu panjang lebar. Ya, itu kalau kalimat itu yang dihapus, orang tidak paham. Ini ngomong tentang apa ini? Sekarang kan banyak ceramah seperti itu. Temanya tentang kemerdekaan 2 jam. Tapi kemana-mana ceramahnya itu. Nah, itu kalau untuk menengah ke bawah, didengar. Tapi kalau kaum-kaum akademis yang pintar-pintar itu tidak senang seperti itu. Mereka tidak senang. Kalau ngomongnya sedekah, ya dari awal sampai akhir sedekah semua. Jangan kemana-mana. Kalau ngomongnya tentang orang birrul walidain, ya dari awal sampai akhir harus birrul walidain. Nanti harus sudah siapkan kalimat-kalimatnya. Paham ya? Jangan harus kemana-mana. Kadang kan ceramah seperti itu. Ceramah tentang A sampai Z semua dibahas. Ya ada nggak seperti itu? Ada kan? Ya bagus, kita enggak menyalahkan, bagus. Untuk ceramah sih bagus. Tapi kita di sini berbicara bahasa, ya lebih baik kalau temanya A ya harus dibahas, digunakan kalimat-kalimat yang digunakan untuk mengucapkan kalimat A itu. Wa ayyu lafdhin, dan lafaz manapun ulima, yang sudah diketahui, dan lafaz manapun, wa ayyu lafdhin, dan lafaz manapun ulima, yang sudah diketahui, minal kalam, dalam suatu kalam, minal kalam, dalam kalam, wa ayyu lafdhin, dan lafadz manapun yang sudah diketahui dalam kalam, lidala latibaqihi, lam yali ta'lil ya, karena adanya petunjuk, lidala lati, karena adanya petunjuk, baqihi dalam dari kalam lain, baqihi alaihi dari kalam lain, alaihi pada lafaz tersebut, baqihi dalam dari kalam lain, alaihi pada lafaz tersebut, fal aslu hadfuhu, maka hukum asalnya dibuang. Jadi kalau sudah ada misalnya lafaz ini, sudah ada lafaz lain yang akan menunjukkan makna ini, yang enggak usah disebut karena sudah ada kalimat yang lain. Namanya mubazir kalimat gitu loh. Iya enggak? Kalau kita sudah bisa mengangkat air menggunakan ember yang besar, ya jangan pakai ember yang kecil lagi. Untuk apa? Kan gitu ya. Lebih baik pakai ember yang besar karena sudah dapat air yang banyak. Paham ya? Nah, nanti disebutkan wa idza ta'arada, dan apabila bertentangan hadzani al aslani, dua hukum asal ini, hukum di atas itu, jadi lafadz yang ada makna di dalamnya maka harus disebut, dan lafadz yang sudah terwakili dengan lafadz yang lain maka harus dihapus. Ana ulang lagi, lafadz yang sudah menunjukkan makna dari kalimat yang akan kita keluarkan itu harus disebut, dan lafaz yang sudah diwakili dengan lafaz yang lain maka harus dihapus. Paham ya? Nah, jika bentrokan antara dua ini, fala yu'dal, maka tidak boleh diganti, an muqtadha ahadihima, dari tuntutan salah satunya. Ya, an muqtadha ahadihima, dari tuntutan salah satunya, ila muqtadhal akhar, ke tuntutan yang lain, illa lida'in, kecuali karena ada faktor penyebab. Nah, ini yang akan dibahas ya. Famin dawa idzikri, di antara faktor-faktor harus disebutkan. Sebenarnya banyak ya, karena ini dasar, jadi dua saja. Satu, ziyadatu taqrir wal idhah, untuk menambahkan kemantapan, taqrir, kemantapan, wal idhah, dan penjelasan. Ziyadatu taqrir, untuk menambah pemantapan, wal idhah, dan penjelasan. Nahu, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan-Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia. Jadi yang diulang di sini apa? Ulaika. Kenapa harus disebut dua kali? Padahal kalimat ulaika yang kedua sudah terwakili oleh kalimat yang pertama. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa hum al muflihun. Begitu. Karena apa? Karena ulaika yang kedua sudah disebutkan yang pertama. Mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itu adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Siapa yang mendapatkan kemenangan itu? Ya mereka yang mendapatkan petunjuk. Jadi sebenarnya kalimat ulaika yang kedua itu tidak perlu disebut, karena sudah terwakili oleh kalimat yang pertama. Kaedah asal, jika kalimat itu sudah terwakili dengan kalimat yang lain, ya enggak usah disebut. Kayak ente ngarang bahasa Indonesia. Misalnya ente berbicara tentang Fatimah. Ya kalimat Fatimah itu hanya disebut satu kali saja dalam satu paragraf. Ya kan begitu? Fatimah adalah anaknya Bu Zainab. Dia adalah, ya kan? Enggak perlu Fatimah lagi. Dia adalah anak yang rajin sekali. Setiap hari dia selalu membantu ibunya dan berangkat sekolah pagi-pagi, 7:30 sudah berangkat ke sekolahan, bla bla bla bla bla bla bla, selesai paragraf 1. Masuk paragraf 2, sebut lagi nama Fatimah. Anaknya sangat cantik tapi dia orangnya pemalu, misalkan. Sampai paragraf 2, masuk paragraf 3, sebut lagi Fatimah. Kenapa? Karena dalam satu paragraf itu cukup satu kalimat saja yang mewakili. Tidak usah panjang lebar. Fatimah adalah anaknya Bu Zainab. Fatimah itu orangnya cantik. Fatimah itu kadang juga jorok. Dan Fatimah itu kadang juga ngeselin. Orang bingung ini Fatimah yang mana? Karena terlalu banyak Fatimah di situ. Orang bacanya malas kan? Ente dengernya aja malas. Banyak benar Fatimah itu. Paham ya? Itu ya. Termasuk, mohon maaf, kalimat Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau untuk level awam ya. Kalian pidato itu ya nama Allah itu kan banyak. Allah Subhanahu wa taala, 1 menit kemudian Allah Subhanahu wa taala, 1 menit kemudian Allah Subhanahu wa taala, 1 menit kemudian Allah Subhanahu wa taala. Bagus sih bagus, tapi kan Allah punya banyak nama. Itu untuk satu, biar orang awam itu mendengar nama Allah yang lain, Asmaul Husna Allah yang lain. Kedua juga agar orang itu tidak, gimana ya, mau dikatakan monoton, takut sul adab mana. Pokoknya ada beberapa orang yang seperti itu memang, karena memang hatinya belum tersentuh cahaya Islam ya. Diganti jangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, Allah Azza wa Jal ya kan gitu. Allahur Rahman juga paham, tapi jangan terlalu sering juga. Masuk ke kalimat berikutnya boleh balik lagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Azza wa Jal. Dia bolak-balik lah. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalu. Kan banyak. Paham ya? Jadi biar orang awam tuh tahu nama Allah tuh banyak. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, bisa Allah Azza wa Jalla, bisa Allah Jalla Jalalu. Ya, bisa Allah Jalla wa taala, kan banyak. Tuh. Jadi pidato kan bahasanya harus pintar, harus hebat. Tapi kayaknya kayaknya agak percuma sih zaman sekarang ini. Soalnya zaman sekarang ini ceramah yang penting lucu. Ya, yang penting lucu, ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, jadi. Nah, terserah kalau ente pengen lucu silahkan. Kalau pengen lucu di Bogor, ana pernah itu. Baru ceramah, bawa 15 menit kena turunkan semua orang. Ngapa lah kena turunkan, Beb? Gara-gara ana tak lucu. Ya. Gara-gara ana enggak lucu, padahal kurang lucu apa lagi ana. Ana bilang, emangnya ana sule apa suruh ngelucu. Betul ini, disuruh turun lucu. Wah, tambahan. Kayaknya disuruh bawa pulang nih. Paham ya? Ini gimana ana makannya? Paling tiktak aja ana bawa pulang nih. Lumayan buat nambah nasi goreng malam ini kan. Kalau laki-laki itu bisa masaknya cuma nasi goreng, masak air, masak indomie, itu saja. Masak nasi nggak bisa, antara dua nasi itu. Kalau nggak jadi bubur, gosong. Itu udah. Itu ya. Ngomong apa nah tadi? Itu. Ya pokoknya itulah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa harus disebutkan? Agar mantap bahwasanya mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah itu, mereka juga mendapatkan kemenangan. Dan juga menjadi jelas. Kalau kita merujuk kepada kitab tafsir, kenapa harus disebutkan? Karena ulaika ala hudam min rabbihim fid dunya wa ulaika humul muflihun fil akhirah. Jadi hukum hudan sama hukum muflihun itu ternyata masing-masing tersendiri-tersendiri gitu loh. Ulaika ala hudam min rabbihim, hudannya itu mereka dapatkan di dunia, wa ulaika humul muflihun, muflihun itu mereka dapatkan di akhirat. Kalau tidak disebutkan wa ulaika ini, maka hudan dan muflih bisa didapatkan di dunia atau di akhirat. Padahal yang dimaksudkan ayat ini tidak. Paham ya? Itu. Jadi kalau ngaji Al-Quran pun harus merujuk kepada tafsir. Ya. Paham enggak? Jelas ya? Nah, itu diantara harus disebutkan kalimat itu. Sama ente ngarang bahasa Arab juga gitu. Dalam ngarang bahasa Arab itu, nama itu disebutkan satu kali saja. Selebihnya pakai dhamir. Iya kan? Aina Fatimah? Ya Zulfa, aina Fatimah? Harusnya karena Fatimah disebutkan, hiya fil ghurfa ustazah. Ya kan gitu? Hiya fil ghurfa. Tapi kan jarang di sini. Aina Fatimah? Fatimah goib ustazah. Ya. Udah sebut Fatimah, goib lagi. Harusnya ghaiba. Dia perempuan apa laki-laki? Perempuan, ghaiba. Kecuali dia laki-laki, ghaib baru. Gitu ya. Enggak tahu bahasa Arab di sini gimana. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika. Itu faktor disebutkan yang pertama. Adapun yang kedua, tasjil. Tasjil ini adalah untuk memberi laporan atau catatan hukum. Memberi catatan hukum atau laporan. Tasjil, catatan, ngelapor. Tasjil kan, tau tasjil gak? Daftar ya. Alasami kepada pendengar, hatta la yata'atta lahu al-ingkar, sehingga tidak dimungkinkan baginya untuk ingkar, bohong. Jadi memberikan laporan kepada pendengar, hatta la yata'atta lahu al-ingkar, sampai pendengar itu tidak bisa bohong gitu loh. Itu harus disebutkan. Penguat, istilahnya penguat. Contoh, langsung contoh aja biar lebih paham ya. Kama sebagaimana idza qala al-hakim, apabila hakim berkata disyahid kepada saksi. Misal Zulpa si Jul ini kriminal. Dia mencuri, merampok, membunuh, mabuk, semualah contoh. Makanya anda sebut Jul bukan Zulpa. Ya, di sidang lah dia, sidang ini. Siapa saksinya? Ini adiknya Usman. Dia saksi. Ente betul-betul melihat si Jul ini mencuri. Dia mencuri, dia merampok, dia membunuh. Pokok macam-macam lah, semua maksiat dilakukan. Anak hakim, anak bilang, siapa lah, tidak tahu. Fulana, apa betul Zulfa ini pencuri? Kan biar yakin kan, meyakinkan, sehingga dia nggak bisa bohong lagi. Kalau anak bilang, apakah dia ini pencuri? Dalam hati dia bilang, iya dia pencuri. Ya dianya entah kemana gitu kan? Dianya entah kemana. Maka anak kata, apakah Zulfa ini betul pencuri? Dia harus jawab, iya betul, Zulfa ini pencuri. Berarti nggak ada kemungkinan orang lain. Contoh yang lebih sering, ini kebiasaan para santri. Ya, kamu tadi anu ya, main apa? Kamu tadi main HP ya? Enggak main HP Ustaz. Bener nanti, bener Ustaz. Berani sumpah Ustaz. Coba sumpah. Wallahi Ustaz. Ya, wallahi Ustaz. Gitu ya kan? Percaya lah Ustaz yang bahlul ini. Si Zulpa dah mati, wallahi saya perempuan. Kan bisa jadi kan? Memang benar kan? Enggak jatuh sumpah. Karena wallahi dalam pemikiran ana, berarti dia enggak main HP tadi. Tapi sebenarnya dalam hati wallahi saya perempuan, Ustaz. Emang betul berarti. Enggak jatuh kan? Makanya itu sumpah, wallahi ana tidak main HP. Wallahi, Ustaz. Enggak bisa, harus sebutkan tidak main HP. Wallahi ana tidak, masih dengung-dengung. Ketahuan enggak? Paham ya? Wallahi ana tidak main HP. Wallahi ana tidak main HP, Ustaz. Kalau perlu wallahi ana tidak main HP di sini jam ini, tempatnya di sini, ana tidak main HP, jelas enggak bisa lari dia. Enggak bisa kabur. Sudah jelas sudah itu di skakmat. Paham? Nah, itu biar yakin sehingga tidak bisa bohong. Kalau tidak begitu kan bohong nanti. Iya kan? Misalnya Zulfa ini kabur. Ketahuan. Nanti izin atau tidak? Ana izin, Ustaz. Ana izin sama Ustazah Sri misalnya. Ana izin sama Ustazah. Beneran ente? Sumpah wallahi ana izin sama Ustazah Sri, Ustaz. Oke, selesai. Padahal mati ana izin sama Ustazah Sri 2 tahun yang lalu. Harus disebutkan. Paham ya? Gitu ya. Ini namanya tasjil ala sami hatta la yata'ata lahu al-ingkar. Paham? Jelas enggak? Gampang kan? Apa susahnya? Ini contohnya, seorang hakim berkata kepada syahid, hal aqarra zaid hadza bi anna alaihi kadza, apakah zaid ini mengakui ya bahwa ia mempunyai kewajiban begini, hal aqarra zaid ini mengakui bi anna alaihi kadza, bahwasanya dia mempunyai kewajiban ini. Fayaqulu syahid, ana ngomong sama Zulfa ini syahid, apakah benar si Fatimah ini punya begini, sebut sama dia, na'am Zaidun aqarra bi anna alaihi kadza, bahwasanya Zaid itu mempunyai kewajiban ini, benar beb, bahwasanya Fatimah ini orangnya begini. Paham? Jelas ya? Tuh. Biasanya ini dipakai ketika orang mau ngelamar. Ana mau ngelamar perempuan. Ya, dengar. Ini dulu ana pernah mau ngelamar sebelum ana nikah sama yang sekarang. Cuman itu cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Itu dulu itu karena memang ana jelek. Kurus, tinggal tulang belulang, hidung pesek, hitam, bau, hidup lagi. Itu dulu zaman jahiliyah. Ana sendiri sampai malu, ya Allah, jeleknya kamu masa dahulu. Karena dulu, sekarang kan alhamdulillah 65 kilo ya. Pernah ana mau nikah itu, ana datang ke Ustaz Segap, pengen nikah. Kamu sudah ana nadhra belum? Sudah. Ada salah satu syarifah adalah suka karena pernah ngelihat gitu. Dan kisau punya kisau dengar dari kawan-kawan. Oke, cuman masih kurang pas dalam hati ana. Maka ana punya teman namanya Habib Muhammad Amin Al-Haddar. Ana kebetulan kenal sama kakaknya. Karena ana ketua BEM dulu, Badan Eksekutif Mahasiswa, jadi mengadakan ospek untuk mahasiswa yang masuk baru, mau enggak mau ada perwakilan dari Banar. Ini kakak ini. Ana minta tolong sama dia. Ana pengen nikah, tolong dia lihatkan Sif Lana. Sifatkan kepada kami. Bagaimana dia itu? Kan boleh kan? Gimana orangnya, baik apa tidak, perilakunya ini. Sebelum datang Ustaz Segap itu, ana tanya. Ana ente benar enggak yang nanti sifatkan ini adalah fulana itu? Benar, Beb. Wallahi yang ana sifatkan ini adalah sifatnya fulana yang mau ente nikahi. Wah, pintar berarti perempuan. Belajar balaghah dia. Yakin datang Ustaz Segap. Akhirnya biasa karena baru tahu sifat, ana belum nadro. Ya, belum ngelihat gitu. Belum melihat wajah dan telapak tangannya. Jadi masuk ke dalam rumah Ustaz Segap. Beliau ini dipanggil, disuruh bersolek, berdandan, pokok semua dipakai tepung, cat, semua dipakai lah. Keluarkan teh. Jadi kalau ente mondok di Dalwa itu, kalau dipanggil sama Segap Baharun, antara dua itu. Kalau tidak ada yang ngelamar, diusir dari pondok. Nah, antara dua. Ya udah ngeluarin teh gitu, gak boleh pakai cadar, ngelihat. Cocok. Wah, cakep ini udah. Lahir batin siap. Ternyata pas ditanya, dianya gak mau sama ana. Nah, itu ana gak bisa tidur 7 hari 7 malam. Gak jadi nikah ya. Dulu itu. Ya namanya juga usaha kan. Ternyata sekarang dia nyesel menilak cinta. Salah sendiri. Dia cerita sama teman. Kebetulan teman ini ana kerap sama ibunya. Karena satu bisnis. Ibunya itu orang Makassar. Cerita sama ana. Ya salah sendiri nolak cinta ana dulu. Nyesel ana. Itu dulu ya. Jangan diikut ini adegan berbahaya. Wa min dawail hadfi, selesai ya. Dan diantara faktor-faktor harus dihapus. Al-hadzab itu dihapus. Tadi disebutkan. Sekarang adalah hadzab dihapus. Pertama, ikhfa'ul amr an ghairil mukhatab. Untuk menyamarkan perkara pada selain mukhatab. Mukhatab itu yang diajak berbicara. Ikhfa' menyamarkan suatu perkara pada selain mukhatab. Nahu qaulika, contohnya akbal. Dia telah datang. Turidu aliyan masalan. Yang kau inginkan adalah Ali contohnya. Jadi ana berbicara dengan Muhammad, dengan Zulfa. Ana berbicara dengan Zulfa. Zulfa ini mukhatab. Mukhatab yang diajak berbicara, ana mukhatib, dia mukhatab. Ikhfa'ul amr an ghair mukhatab, menyembunyikan sesuatu selain mukhatab. Jadi ana menyembunyikan yang datang itu selain mukhatab. Biar yang selain Zulfa ini enggak tahu yang ana bicarakan ini apa. Hanya ana dan dia saja. Sering kan kamu seperti itu? Pakai bahasa isyarat. Contoh, yang datang ini Ali. Orang enggak ada yang tahu ini, kalian enggak tahu yang datang ini Ali. Tapi Zulfa tahu yang datang itu Ali. Ya, akhirnya ana bilang, ya Zulfa akbal huwa. Dia sudah datang. Zulfa tahu yang datang adalah Ali. Paham? Selain ini enggak tahu siapa yang datang. Ya kan begitu? Makanya nama Ali itu tidak ana sebutkan, ana mahdzub, ana hapus. Karena apa? Ana tidak mau selain Zulfa ini tahu. Biar dia aja yang tahu. Paham? Nah, itu contohnya. Jadi ikhfa'ul amr an ghairil mukhatab, menyembunyikan, menyamarkan sesuatu selain mukhatab. Biar orang lain enggak fudul, enggak nguping. Enggak tahu, cukup ana dan dia aja yang tahu. Paham? Itu harus dihapus berarti kalimatnya. Sering kan kalian seperti itu? Dan yang kedua, ya, dhiqul amr, sempitnya kesempatan. Dhiq, sempit, al amr, kesempatan. Imma, disebabkan ditawajjuin karena merasa susah. Mungkin disebabkan karena susah. Ya, mungkin disebabkan karena susah atau bosan. Contoh, qala li, dia berkata kepadaku, kaifa anta, bagaimana kabarmu? Ini perkataan orang yang suka galau. Qala li, dia berkata kepadaku, "Kaifa anta? Bagaimana kabarmu?" Qultu, aku berkata, "Alil, saya sakit. Sahrun daimun, selalu susah tidur. Wa huzdun tawil, dan apa huzdun tawil apa? Susah terus, sedih terus. Enggak bisa tidur, wa huzdun tawil dan sedih terus." Qala li, dia berkata kepadaku, "Kaifa anta? Bagaimana keadaanmu?" Qultu, aku berkata, "Alil, saya sakit. Sahrun daimun, enggak bisa tidur, wa huzdun tawil, sedih berkepanjangan." Ini syairnya dipotong. Syairnya ini panjang. Ini cerita orang yang lagi putus cinta. Nah, ini syairnya. Ya biasa kan gitu, orang yang makan enggak enak makan, minum enggak enak minum, ya. Yang dibuang di sini adalah ana. Harusnya di dalam syair ini disebutkan qala li kaifa anta, qultu ana alil. Saya ini sakit. Ana sahrun daimum atau ana husdun tawil. Itu, tapi enggak disebutkan ana di sini kan? Karena apa? Udah sesek udah dada dia. Jadi enggak perlu disebutkan lagi, udah tahu orang kalau dia lagi sakit. Paham? Sehingga kalimat ana di sini dihapus. Karena apa? Tawajjuh tadi, merasa sakit, susah atau bosan. Kadang kalau orang bosan kan gitu. Ya. Zulfa. Apa kabar kamu? Sehat? Udah makan belum? Udah. Ya. Lagi ngapain sekarang ini? Enggak tahu. Ayo jalan-jalan? Enggak. Enggak mau tidur? Enggak. Main yuk? Enggak. Taklim? Enggak. Kamu ini kenapa? Enggak. Kenapa? Kok bisa gitu? Sumpek ya, satu minggu kirimannya telat. Sumpek kayak. Akhirnya kepikiran, paham? Namanya tawajjuh, dihapus. Bisa jadi. Itu sebab yang pertama. Wa imma, atau disebabkan li khaufi fawati fursah. Karena takut fawati fursah, hilangnya kesempatan. Nahu qauli sayyad, contoh. Jadi begini. Takutnya hilang kesempatan. Ada orang mau berburu. Qauli sayyad, perkataan as-sayyad pemburu. Dia mau memburu kijang. Ya, ketika ada kijang lewat kan pasti bilang kijang, kijang, kijang, kijang. Karena apa? Kalau ngomong, "Hai Muhammad, itu di belakang kamu ada kijang. Cepatlah kau tembak." Ya keburuan lari kijangnya kan gitu. Paham? Ghozal langsung, "Ghozal, ada kijang." Langsung ditembak. Karena kalau terpanjang lebar nanti keburu lari kijangnya. Sama seperti Zulfa lagi. Siapa ya lagi selain sini? Hah? Zulfa lagi, contoh. Zulfa lagi galau. Nyemberang, tak tengok kiri kanan. Ada mobil. Paham? Pasti orang negur bilang apa? "Awas, awas, awas." Atau "Mobil, mobil, mobil." Gitu ya. Kan gitu, "Mobil, mobil, mobil." Zulfa pun noleh, langsung lah lari selamat. Coba kalau seandainya yang dia ngelihat ini, "Hai Zulfa, awas, di sampingmu ada mobil. Larilah kamu agar tidak ketabrak." Baru ngomong udah ditabrak udah. Paham ya? Nah, itu namanya. Itu diantaranya. Paham? Kalau ngomong gitu ya ditabrak dulu. Udah ditabrak, baru selesai ngomongnya. "Kan sudah saya bilang ada mobil," kata Zulfa. Nanti ngomongnya kelamaan. Karena ditabrak duluan baru selesai nih ngomong. Nah, gak perlu langsung, "Awas, awas, awas. Ada mobil, mobil, mobil." Gitu kan? Paham? Langsung sadar, langsung lah. "Ini kok ngomong lama tadi, was ditabrak dulu." Ini nahu qauli sayyad ghozal. Contohnya perkataan sayyad pemburu itu ghozal. Ada kijang. Paham? Itu dua, hadaf. Ketiga, ta'mim bikhtisar. At-ta'mim menjadikan umum, bikhtisar dengan diringkas. Menjadikan umum dengan diringkas. Jadi diringkas itu untuk umum. Contoh, wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil ke Darussah Salam, tempat keselamatan. Di sini da'a yad'u itu adalah mutaaddi, membutuhkan fa'il dan maf'ul. Fa'il di sini adalah Allah, karena Allah yang memanggil. Yang dipanggil siapa? Siapa yang dipanggil ayat itu? Tidak ada kan? Kenapa tidak ada? Dihapus. Harusnya ada. karena yad'u itu adalah muta'addi. Muta'addi itu harus membutuhkan maf'ul. Faham? Fa'ilnya udah ketahuan. Allah. Dhamirun mustatirun raji'un ila Allah. Takdiru huwa raji'un ila Allah. Faham? Udah ketahuan. Tapi maf'ulun bi-nya enggak ada di sini. Kenapa dihapus? Ai jami'a ibadihi. Semua hambanya. Faham ya? Kenapa dihapus? Karena umum Allah Subhanahu wa taala panggil semua hambanya. Tuh, semua hambanya baik dari golongan laki-laki atau perempuan. Pokoknya semua hamba Allah. Paham ya? Semua hamba Allah. Karena kalau disebutkan enggak jadi umum dia. Yang dipanggil hanya yang disebutkan aja itu. Tapi ketika tidak disebutkan menjadi umum. Semua bangsa, semua makhluk dipanggil sama Allah ila darisa salam. Paham? Li'anna hadzal ma'mul yu'dzin bil umum. Karena kalau ma'mul itu dihapus, maka akan memberikan efek bil umum, umumnya suatu kalimat. Ma'mul di sini adalah maf'ulun bih. Itu ya. Yang keempat, yang terakhir, tanzil muta'addi manzilatul lazim. Tanzil memposisikan fi'il muta'addi sebagai fi'il lazim. Tanzil muta'addi manzilatul lazim memposisikan fi'il muta'addi menjadi fi'il lazim. Li'adami ta'alukil gharad bil ma'mul. Karena tidak adanya hubungan dengan ma'mul. Li'adami ta'alukil gharad karena tidak adanya hubungan dengan ma'mul. Adalah nama kaji kini. Contoh. Nahu qawli ta'ala. Hal apakah yastawi sama alladzina ya'lamuna yang mengetahui walladzina la ya'lamun dan yang tidak mengetahui. Apakah sama yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Tentunya tidak sama. Mengetahui apa? Hah? Ada yang dihapus di sini, itu ad-din. Apakah sama yang mengetahui agama dan yang tidak mengetahui agama? Hal yastawil ladina ya'lamuna fid-din walladina la ya'lamuna fid-din. Paham? Ya'lamuna ad-din ya, muta'addi. Hal yastawil ladina ya'lamuna ad-din walladina la ya'lamuna ad-din. Itu ad-dinnya dihapus. Karena apa? Karena ya'lamunnya pengen dijadikan lazim. Itu loh. Sehingga kalau lazim tidak membutuhkan maf'ul. Paham ya? Itu jadi dihapus. Ini diantara sebab-sebab atau faktor-faktor kalimat itu dihapus dari susunan kata itu. Wa yu'addu min al-hadfi isnadul fi'li ila na'ibil fa'il. Dan dianggap dan dikategorikan atau dianggap sebagai hadaf pembuangan, dianggap juga itu isnadul fi'li ila na'ibil fa'il. Menyandarkan fi'il kepada na'ibul fa'il. Ini dianggap hadaf juga. Fayuqal, maka dikatakan hudhifal fa'ilu bil khawfi minhu. Fa'ilnya dihapus karena takut akan fa'il itu. Ya, fa'ilnya dihapus karena takut akan fa'il. Contoh, contohnya kutila kotilun, yang dibunuh itu telah terbunuh. Kenapa? Yang membunuh siapa? Dihapus di sini. Kotilun itu kan naibul fa'il. Kutila adalah fi'il, menyandarkan naibul fa'il ke fi'il. Kenapa fa'ilnya tidak disebutkan? Karena kalau disebutkan takut ana dibunuh. Misalnya ana membunuh ente. Ini siapa? Anak bunuh ente lah. Faham? Yang bunuh ini. Zulfa bunuh ini, ana tidak mau bunuh, jahat na. Paham? Ana bilang dia ini sudah dibunuh. Paham? Kenapa? Ana tahu yang bunuh Zulfa. Kenapa enggak ana sebutkan? Dia kan yang membunuh, berarti dia fa'il. Ana hapus. Kenapa ana hapus? Ana takut kalau ana sebut nama dia nanti ana dibunuh. Kan begitu kan? Kebanyakan yang begitu. Contoh. Nah, itu termasuk juga hadaf. Boleh dihapus. Kenapa? Takut dibunuh. Itu namanya lil khaufi minhu. Catat, catat. Au alih. Lil khaufi minhu au alih. Atau khawatir. Ya. Khawatir. Sama saja sih kasusnya. Contohnya seperti syutimal amiru. Syutimal amiru. Pemimpin itu dicaci maki. Kenapa enggak disebutkan nama yang mencaci maki? Karena khawatir. Nanti kalau disebutkan masuk penjara. Paham? Sehingga tidak ana sebutkan. Dan ini terjadi. Di Dalwa sekarang ini ana punya sohib adik kelas ana. Namanya Haidar bin Syekh Abu Bakar. Menghina Presiden Jokowi sama menyamakan foto Tito Karnavian dengan tokoh PKI DN Aidit. Aidit ini tokoh PKI dan memang mirip karena lihat wajahnya. Ana rekam lah. Akhirnya karena direkam, karena diposting di Instagram, ketahuan di penjara Haidar bin Syekh Abu Bakar ini dengan hukuman ancaman maksimal 6 tahun. Nah, itu ya. Ya sebenarnya gimana ya? Karena pemimpin tertinggi yang dihina. Paham ini? Pemimpin tertinggi yang dihina, akhirnya tanggung jawab. Itu rezim sekarang ini rezim yang berbahaya. Aulil ilmi bihi, atau karena kita sudah tahu fa'ilnya sehingga tidak perlu disebut. Paham? Contoh, kue itu dimakan. Kue ini dimakan. Siapa yang makan? Ana kan? Tidak perlu disebut fa'ilnya karena ente sudah tahu yang makan kue ini ana. Cukup kue ini dimakan. Tidak perlu yang memakan kue ini adalah Habib Ali Hinduan. Tidak perlu lagi. Dihapus saja nama ana. Paham? Karena sudah tahu. Aulil jahli, atau tidak tahu. Kita tidak tahu siapa yang memakan kue ini. Sehingga karena tidak tahu yang memakan siapa, ya pakai apa fi'il dan naibul fa'il. Nahu contohnya suriqal mata. Barang itu dicuri. Barang ini dicuri. Tidak tahu siapa yang mencuri. Karena tidak tahu, yang mencuri kan berarti fa'il. Karena kita tidak tahu yang mencuri siapa, maka dihapus. Paham? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Enggak perlu lagi disebutkan karena sudah tahu. Enggak perlu wa khalaqallahul insana dha'ifa, enggak perlu. Karena kita sudah tahu. Paham ya? Jadi enggak semua fi'il itu harus dibina majhulkan, tidak. Kecuali ada kategori-kategori ini. Kita sudah tahu atau tidak tahu, atau karena takut fa'ilnya, atau karena khawatir atas sesuatu yang terjadi pada fa'il sehingga dihapus. Ini juga termasuk min dawail had, pasti perkara-perkara yang diperbolehkan kalimat itu dihapus. Paham ya? Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita ini lemah. Siapa yang kuat? Paham? Tidak ada yang kuat. Jangan sok-sok kuat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa khuliqal insanu halu'a." Dan manusia itu diciptakan halu. Halu itu penuh dengan keluh kesah. Ini ayat adanya Facebook ini. Yang menunjukkan akan adanya Facebook. Facebook itu kan isinya rata-rata hampir 90% isi Facebook itu keluh kesah manusia. Alamak, hujan terus, risau. Kapan hujan berhenti ini? Lapar aku nih, nak makan bakso. Ya kan gitu orang kan? Kalau besok dah hari ano, hari Kamis, dompet dah kurang nih, makan apa besok nih, ya Allah kata dia. Ya Allah. Ya, dia nulis doa di Facebook kata dia. Ya Allah, maafkanlah dosaku ya Allah. Aku sudah enggak kuat lagi dengan hidup ini ya Allah. Kau ambil nyawaku, aku ikhlas ya Allah, kata dia. Habis itu diambil foto ya, di selfie muka dia lagi nangis. Padahal di bawah anu mangkok bawang. Biar nangis kan? Cepet kan ada itu. Tahu ini? Oh, Betty. Oh, Betty, aku sudah enggak sanggup pisah denganmu, Betty. Kalau aku enggak ada kamu, lebih baik aku mati. Kau lihat ini. Aku sekarang sudah memegang pisau. Kalau kau tidak membalas chatku ini, aku akan bunuh diri sekarang ini. Kata cewek dia bodoh bala. Kata kau lah, mati-matilah kau, kata dia kan. Ada lagi laki-laki. Kalau postingan aku ini tidak mencapai like 10.000, aku akan bunuh diri malam ini. Nangis-nangis dia. Itu zaman sekarang. Karena apa? Halu. Manusia itu diciptakan halu, penuh dengan keluh kesah. Ente juga kan? Berkeluh terus kan? Kalau udah dapat musibah hari ini, ya Allah, dosa apa aku tadi malam ini sehingga aku dapat musibah seperti ini? Seakan-akan dia gak pernah punya dosa. Itu zaman sekarang. Dan yang paling lucu, ada orang gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah sedekah, gak pernah dekat dengan ulama, gak pernah dekat dengan habaib, ya bajingan, preman. Pas dapat musibah dari Allah SWT, dia bilang, ini ujian dari Allah ini. Siapa yang uji ente? Tak pernah sholat dibilang ujian, kata dia. Itu kan zaman sekarang itu. Zaman sekarang. Ada perempuan DJ. Ya, DJ orang Singkawang. Tidak usah sebutin namanya. Kemarin-kemarin bikin video pakai jilbab tapi enggak pakai celana. Penistaan terhadap agama Islam. Ya dinasehatin, marah semua orang. Tapi dia bilang apa? Kayak diri ente benar aja sudah nasehatin saya. Lebih baik tidak berjilbab tapi hatinya bersih daripada berjilbab tapi hatinya kotor suka ngatain orang. Dia bilang gitu. Padahal dia itu pakai jilbab tapi enggak pakai celana. Benar, anda lihat sendiri videonya. Ya, untung banci. Udah operasi katanya. Wallah alam benar apa enggak. Itu, jadi terbuka gitu. DJ lagi, mabuk-mabuk lagi. Dan dia menampakkan kefasikannya. Ketika dinasehati, dia bilang kayak diri ente bener aja. Lebih baik ana bajingan, tapi gak munafik kayak ente, kata dia. Ya kalau kayak gitu, siapa yang bener, siapa yang salah kalau ikut pemikiran dia, kan gitu. Lebih baik ana jadi bajingan, ana. Tatoan, ngerampok, bunuh, zina. Tapi ana gak munafik gitu, daripada ana jadi ustadz, tapi munafik dari belakang, kata dia. Begitu kan? Itu kacaunya zaman sekarang gitu. Susahnya menasihati zaman sekarang. Itu yang terjadi. Paham ya? Jadi ngadapin orang seperti ini memang kudu sabar. Harus sabar betul, enggak usah diladen. Nah, ana aja sabar. Saking sabarnya kalau ketemu depan muka ana sembelih hidup-hidup ya kan gitu. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, kita akhiri. Wallahu taala a'lam bissawab.